penuh dengan tawa kita berdua. Apakah yang kau rasa di antara kita berdua? Bila aku katakan, oh senyummu seperti pelangi yang indahkan hari. Cepat menahan hati yang menyimpan perasaan ini, perasaan cinta, cintaku yang ada, yang nanti.